Mon balier, libala wapi omona. na yo na makusa to na makamwasi na mwasi na nzuko na ye lelo na kabela yo seliori mbomate ya sola ni maka mobali na mayo la kabasi kincha saba melelaka mobali mbondote epai mobali alimaka ngai na yebakate nyonso akosalaka esukaka na balabala epai na ngai na yebaka c'est l'essentiel pour la maman. C'est l'essentiel pour la maman.